بالله الذي أبلانا بهذا وما كنا لنهتدي ليلا لم تكن وما كنا لنهتدي إلا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الهادي أوصيكم ورعاية بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya yang Allah curahkan tanpa henti selama jasad kita masih kandung badan. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kuasa kita menyebutnya, tidak pula kita kuasa membilangnya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sebagai hamba Allah yang masih taat kepada-Nya, jalankan perintahnya dan menjauh dari larangan-larangan-Nya, dan sungguh ini bukan yang kekuatan kita melainkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang besar bagi kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan, sehingga dengan keimanan tadi kita memperhatikan petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yakni kita Allah, dan juga melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh sejauh Allah Subhanahu wa taala turunkan Bapak dan Ibu manusia Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam ke dunia ini, demikian juga iblis dan barang-barang malangan, syaitan dan kalangan jin dan manusia, Allah pula turunkan ke bumi ini sebagai musuh bagi Adam dan Hawa, juga anak turun mereka yang kita-kita ini manusia. Sebagai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia ini tanpa petunjuk dan tanpa bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan melalui mereka alaihi salatu wassalam menurunkan kitab-kitab yang isinya adalah petunjuk, bimbingan yang akan memberikan keselamatan bagi mereka yang perhatian dan kaum hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai karena iman dan Islam. Dengan Allah utus para rasul terkhusus Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terbagi kelompok manusia yang mau memperhatikan petunjuk tersebut, mau mengikuti Rasul tersebut, dan sekelompok manusia lain berpaling dari petunjuk tersebut dan mengikuti hawa nafsunya, jauh dari petunjuk yang dibawa Rasul yang Allah utus kepada mereka. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka ketika kami datangkan kepada kalian petunjuk dan orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut, maka dia tidak akan tersesat, maka dia tidak akan sengsara. Allah mengatakan kepada kita semua, ketika ada di hadapan kita petunjuk Allah, Rasulullah SAW dengan wahyunya Al-Quran yang merupakan dalil-dalil petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka barang siapa mau memperhatikan petunjuk tersebut, mengajinya, mengkajinya, dan menjadikan petunjuk tersebut adalah pedoman hidupnya, maka Allah jamin dia tidak akan salah jalan di dunia ini, dan dia tidak akan salah tujuan di akhirat kelak. Dia tidak akan sengsara di dunia ini, dan dia tidak akan sengsara pula di akhirat kelak. Maka dari dengan Allah itu termasuk salah satu sebab kehidupan tentram dan tenang, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat ada pada memperhatikan petunjuk Allah. Bukan sekedar membacanya, tapi juga mengkaji makna dan maksudnya, kemudian mempraktekkan dalam amal nyata kehidupan sehari-hari. Maka jaminan dari Allah akan tentram damai kehidupan kita, akan dijamin bahagia dunia dan akhirat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan orang yang menjadikan petunjuknya Al-Qur'an Al-Karim sebagai pedoman hidupnya, yang diikuti petunjuk-petunjuknya, jauh dari kekhawatiran, jauh pula dari kesedihan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Man ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, niscaya dia tidak akan khawatir, khawatir akan kehidupan dunia dia dan kesulitan dia, khawatir akan masa depan akhirat, dan dia tidak akan bersedih. Kalau dia mengalami kesedihan, kesedihan yang wajar sebagai manusia, punya harapan dan bersedih tentunya kalau harapan itu terputus dari itu, namun kesedihan yang tidak terpanjang, kesedihan yang tidak berlarut-larut, membawa kepada keluh kesah dan keputus asa. Orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, dia akan tidak khawatir, dia akan tidak bersedih, karena Allah karuniakan ketenangan dan ketentraman di hati mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kelompok manusia Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tepat berfirman tentang orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamah. Dan orang yang berpaling dari mengingat dari kitabku, yakni orang-orang yang tidak mendekat kepada Al-Qur'an, berusaha bisa membaca Al-Qur'an, tidak mengaji apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga dia tidak berpedoman di dalam hidupnya di dunia ini dengan Al-Qur'an. Maka orang yang seperti ini kata Allah Jalla wa Ala, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Tentunya kalau kehidupan di dunia ini orang yang tidak menghubris Al-Quran ada yang lapang sekini. Namun para ulama tafsirkan ma'isa tambangkan adalah kehidupan alam kubur yang akan dihikir dengan kesempitan yang menyakitkan di alam kubur dia telah. Maka ayat ini adalah salah satu dari ayat yang berbicara tentang abad kubur. Orang yang selama hidupnya jauh dari Al-Quran, bukan cuma jarang membaca Al-Quran, tapi tidak pernah membaca. Jauh dari mengaji Al-Quran, apalagi menjadikan Al-Quran sebagai dirinya dan pedomannya. Orang yang seperti ini, Allah akan nanti di alam kuburnya. Kubur baginya adalah kubur yang sempit, kubur yang menyesatkan, kubur yang sangat menyiksa hingga datang dia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesempitan hidup yang sesungguhnya dialah kubur dan akhirat. Adapun kesempitan hidup yang ada di dunia sifatnya sementara. Ini ada kesempitan dan kesempitan, namun disoali ada jalan keluar dan kemudian. Namun ketika sempit itu adalah sempitnya kuburan, menghimpitnya kuburan yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak mau perhatian dan peduli kepada Allah. Maka ini adalah sempitan dan kesulitan yang kita takut khawatir padanya, karena kita pasti akan mati, karena kita pasti akan mengalami kehidupan kubur kita yang kita berharap itu bulan telah bukan siksa adanya, namun nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Dan Allah katakan pula wala suruh yawmal qiyamah. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan Al-Quran telah nanti kami akan kumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan buta. Walaupun di dunianya dia orang yang sehat penglihatan, namun di hari kiamat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Dan itu disaksikan saudara-saudara. Maka orang-orang buta itu adalah orang-orang yang membukakan diri-diri mereka dan menggunakan pandangan mereka memperhatikan kitabullah azza wa jalla. Hadirin dalam sholat Jumat, bukan sekedar orang-orang kafir yang tidak mau peduli di dalam memperhatikan Al-Quran, namun ada di kalangan kaum muslimin, di antara kita dan saudara-saudara kita, orang yang berpaling dari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad. Allah berfirman, Allah Rasul, Ya Rabbi, inna kaum ittaqu hadza al-Qur'ana mahjura. Wa ya Rabbi, kepada Musa Al-Qur'an, sesungguhnya kaumku yang aku engkau utus kepada mereka, yang aku engkau tugaskan membimbing mereka, yang umat kaum muslimin mereka telah menjadikan Al-Qur'an sebagai perkara yang mereka jauhi, mereka berpaling, mereka menjauhi Al-Qur'an, mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk pedoman hidup yang membimbing kehidupan. Ini kaumku ya Allah yang kau utus aku kepada. Maka dari ayat ini saya mengajak diri saya juga, juga jamaah sekalian yang merupakan umat Muhammad SAW yang tentunya berharap syafaat beliau tercurah terlibat pada kita dengan izin Allah untuk menanyakan kepada diri kita bagaimana posisi kita terhadap kita berdua. Apakah kita orang yang memperhatikan kita berdua? Yang dengannya Allah akan jamin kebahagiaan hidup, ketentraman hidup di dunia. Atau kita kok ia berbilang dari sebagai yang baik insyaAllah dari Allah. Maka pertanyaan itu jawabannya ada jujur pada diri kita. Apakah kita umat Muhammad SAW yang sering membaca Al-Quran? Atau kita jarang membaca? Atau lebih parah lagi, sangat jarang membaca? Atau lebih memprihatinkan lagi, tidak bisa membaca? Saatnya kita mendekat kepada Allah. Saatnya kita belajar membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita orang yang punya waktu untuk memperhatikan mengkaji isi Al-Quran? Atau yang nilai-nilai dari kita termasuk orang yang tidak sempat untuk mengkaji Al-Quran, membaca perusahaan pahamnya apa yang ada di dalamnya dan kemudian mengamalkannya sebuah kemahiran. Dan juga pertanyaan apakah kita sebagai manusia yang di dalam aktivitas kita sehari-hari dibimbing oleh Al-Quran, atau kita di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari semau diri kita sendiri, tidak dibimbing oleh syariat Allah? Maka semua jawabannya ada pada kita. Apakah kita hamba-hamba yang sering menghafal nama Allah? Apakah kita hamba-hamba yang sering mempelajari Allah? Apakah kita hamba-hamba yang berjalan dengan bimbingan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini? Maka pertanyaan itu jawabannya masing-masing saja. Kalau ada pertanyaan di diri kita dan itu pasti, maka saatnya kita untuk peduli dengan kitab Allah, sering membaca, punya target untuk menghatamkan, kemudian mengkaji isinya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang dekat dengan kita, hamba yang terbimbing dengan Al-Quran Al-Karim, sehingga menjadi hamba yang Allah ridai di dunia ini untuk Allah karuniakan kehidupan bahagia di akhirat. Aku lupa lihat wastaghfir wa alabi liwalaqa isyadir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfir inna huwa al-ghafur. Alhamdulillah, terima kasih. Wa bina adabana